bukan mengambilnya. Kau beri rasa yang berbeda, mungkin ku salah mengartikannya. Yang ku rasa cinta, tetapi hatiku selalu merindukanmu, selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau redupkan lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu.